Novin Asia. Kamu membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terbaik. Aku mau kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Wow. It's lit. Finlandia. Yeehaw!